akan hari-hari manis dan indah bersamamu. Berat bagiku untuk mengucapkan kata berpisah yang tak sanggup lagi ku simpan. Telah lama ku coba untuk pertahankan cinta ini hingga ku lelah dan terhenti. Namun masihkah ada yang pantas kita pertahankan kala lilin cinta mulai memudar sirna? Dingin.